R. Sinta. Sagita Gaya Production. Dan juga Fajar, thank you. Sebentar. sebentar. Satu-satu dulu. Dari asih ini ada permintaan lagu apa ini? Oh ya, ditinggal rapi. Dari yang kanan ada permintaan lagu apa? Hah? Juragan Empang. Oke. Iya. Nanti pasti dikasih satu-satu pada orang Sagita ya.